tapak yang sa gun pipeline. So, so ito, struktur organisasi kami. Sudah 10 tahun sekarang organisasi. Ada apa-apa soalan? Ada pertanyaan? Sejak awal organisasinya selalu bekerja dengan anak-anak. Ya. Dari sejarah saya 35 tahun bekerja dengan anak-anak. Tapi saya pindah daripada seni pertunjukan. Seni pertunjukan dengan kanak-kanak ke mix media, lepas itu ke seni dan budaya. Saya pindah sebab saya rasa konten atau kandungan sepatutnya datang dari budaya. Walaupun kita nak konten berikan, kandungannya pasti ada kaitan dengan sejarah dan budaya. Sebab itu saya, kalau tidak kita khayalkan konten baru, tapi dia akan tak ada kaitan dengan budaya tempat itu. Memindahkan budaya itu memindahkan dengan kebudaya itu maksudnya tulisan. Nanti saya tunjuk bagaimana apa yang nyanyi. Ada pertanyaan gitu. Pada awalnya tadi kenapa memilih bekerja sama anak-anak? Daripada awal? Iya. Oh itu secara tidak langsung. Tidak direncanakan. Tidak dirancang. Ya. Masa itu Kementerian Kebudayaan ada direktur-direktur yang lebih kecil. Kementerian selalu kebelakangannya. Ya. Tetapi direktur kebudayaan, bila saya keluar dari universiti, direktur kebudayaan itu seorang artis. Dan dia vision dia sangat jauh ke depan. Dan masa itu tidak ada apa-apa aktivitas untuk kanak-kanak. Hanya secara mentor-mentee, juga macam ketoprak. Mau belajar dari kecil, tapi tidak ada modern konsep bagaimana kanak-kanak nak belajar seni. So dia mulakan di seperti akademi budaya. Dia sengaja mulakan satu program untuk kanak-kanak dan dia hanya jemput orang modern, bukan orang seni tradisional untuk cuba eksperimen. So saya seorang yang dijemput untuk cuba eksperimen. So kita duduk di tapak yang tradisional, di mana orang belajar gamelan dan tarian tradisional. Tapi yang datang menjadi pemuda cara ialah orang dari universiti. Kira fikiran daripada aliran moden. So kita kawinkan fikiran moden dengan modal tradisional. So sebab dia minta saya cuba dengan kanak-kanak. So sudah sangkut. So dia disengajakan. Tren itu disengaja dimulakan. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, saya sekarang ke sedikit teori. So, tolong tanya soalan kalau... So, kumpulan organisasi kita minat bukan saja dalam transmisi oral history or oral story, tapi juga transformasi perubahan. So ada orang yang menyoal adakah ini murni atau tidak, adakah kita ada license, izin untuk membuat ini ya. Tapi saya rasa creativity itu ada banyak license ya. Organisasi saya dengan saya sendiri, we are very interested atau minat dengan this concept of placemaking. Placemaking jadi tadi apa? Placemaking ini sepertinya istilahnya belum ada di bahasa Indonesia ya, tapi intinya adalah ini bukan adaptasi, karena adaptasi itu berjalan satu arah. Ini adalah adaptasi dua arah. Jadi itu mengubah ruang menjadi ruang tinggal. dari space into place. Gitu. Dari sebuah lokasi menjadi tempat tinggal. Dan ini adalah satu proses yang mengambil masa yang panjang. So, seperti orang India yang menduduki Yogyakarta. So, yang tinggal. Yang tinggal sekarang di Yogyakarta. Mula-mula menduduki saja sampai sekarang sudah menjadi rumah letak. So, it is a process of human settlement. So, dalam settlement, dalam proses menetap, ada banyak interaksi dengan budaya yang sudah ada atau dengan environment yang sudah ada, walaupun dia natural environment. So, dalam proses itu kita akan belajar cara menggunakan material di environment itu, bahan yang tersedia yang sudah ada, atau bahan yang raw material yang berlak, dan apa yang boleh pakai kalau climate hujan, apa boleh pakai apa. Walaupun kita datang dari tempat lain, kita ada budaya lain dalam kepala kita, tapi kita akan bawa sedikit pengetahuan dari tempat lama dan cuba di tempat baru dengan material baru. So, proses itu penting dan itu mewujudkan pengetahuan baru. Dan saya panggil itu sebahagian daripada budaya. Walaupun saya budaya datang dari India, menetap di Yogyakarta, saya mesti ada sedikit proses interaksi dan campuran pengetahuan lama dan pengetahuan yang sudah ada di sini. Dan juga cuba cari makan, cuba membina bangunan dan cuba menjadi Indonesian Indian. Atau Javanese Indian, satu identiti baru. So that's place making. Kalau saya tidak lakukan ini, saya tidak boleh menetap di sini selama long period. Saya akan selalu lari balik. So then I have no place. My place is still in India. So place making is important. So budaya. Jadi yang penting dalam konsep budaya ini adalah pengetahuan budaya dan modal budaya. Modal budaya itu konstruksi produk artefak yang sudah ada di budaya itu. Jadi kayak arsitektur, terus mungkin bangunan konteng atau model bangunan lama itu termasuk modal budaya. Itu pengetahuan bahasa yang sudah ada itu modal budaya. Jadi bentuknya itu lebih konkret. Kalau pengetahuan budayanya itu lebih abstrak karena kita jadi seperti cara bahasa atau cara berpikir kayak kalau hujan kita harus betul itu pengetahuan budaya lebih abstrak. So budaya ini dia ada bagian abstrak dan intangible dan tangible. So temanya dua-dua boleh jadi capital modal budaya. Tapi penting untuk asingkan ini dua. Dan cantumkan. Tapi satu ialah pengetahuannya dan di konstruk apa yang kita konstruk secara konkret ialah menjadi modal juga. Okey. Dan yang penting kapital budaya ini dia keluar daripada proses placemaking. Dan dia sangat dinamik, sentiasa berubah. So, sambil kita menetap di satu tempat, proses penetapan itu akan paksakan kreativiti kita keluar dan modal atau capital baru keluar daripada proses itu. Ada soalan? Apa ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? What's happened with the indigenous people? They already undergo placemaking and they have their own capital and they keep their capital, but sometimes they will adapt to some modern material coming in or some modern knowledge brought in by outsider. So mereka akan adaptasi dan budaya mereka akan berubah. Kayak biasa bikin ada ruang, kegunaan, dan budaya. Dan ini budayanya ini dinamis, fleksibel. Jadi kalau ada satu unsur yang berubah, tiga-tiganya berubah. So, tempat itu boleh jadi sesuatu tempat yang sudah dimenetapi oleh indigenous group atau oleh Jawanese, then Indians come. So the place can be given, a given environment sudah di mana sudah ada dulu, yeah, or can be a natural environment, yeah, a new environment. Yeah. Maksudnya baru buka, baru buka lahan itu bisa sih. And then, of course, manusia selalu production dan consumption ialah sebahagian daripada hidup kita. Kalau kita kena makan dan exchange, mesti ada exchange supaya boleh dapat lebih banyak produk. And daripada interaksi antara use dengan kegunaan dengan tempat, wujudnya budaya, wujudnya pengetahuan dan modal. Dan tiga ini sangat interdependent. Dan satu, butuhkan satu, satu elemen dalam satu wheel roda ini, seluruhnya akan berubah. So, bila kita pergi ke universiti dan kita balik dengan satu pengetahuan atau satu teori baru, balik ke kampung, immediately the wheel changes, the ecology of the place will change. So, bila you dirikan satu kolektif di Surabaya atau you are changing the ecology, the cultural ecology of the town. So kalau banyak kolektif sudah mula mengikuti. So it applies in family or in town or in diri sendiri too. Mungkin bisa besar atau kecil. Bank budaya ini jadi bisa berupa komunitas yang sudah lama tinggal di suatu tempat, jadi mereka sudah menetap lama di tempat itu. Terus mereka punya pengetahuan budaya dan mereka itu adalah wadah atau modal dari sumber daya kebudayaan, cultural resource gitu. Terus this function. Terus fungsi dari bank budaya ini adalah mereka itu jadi wadah kebudayaan, jadi mereka menjaga dan merawat kebudayaan itu. Terus mereka bisa menyebarkan inovasi atau model budaya yang sudah ada atau yang sudah terbarukan yang mereka buat. Terus dengan transformasi dan inovasi yang mereka buat di dalam bank budaya ini, itu bisa memunculkan energi kebudayaan. Dan kebudayaan itu yang seperti kemarin Pak Bambang Purwanto jelaskan, itu energi untuk terus maju. Jadi kalau ada terus inovasi, itu akan terus seperti terus menuliskan sejarah, itu akan terus maju ke depan, jadi tidak akan berhenti. Kalau tadi contoh yang Dina berikan pada saya itu, misalnya kalau di Keraton Jogja, mereka kan punya ari, terus lagu gitu kan. Tapi kalau mereka berhenti, tidak memproduksi itu lagi, jadi tariannya masih yang stok lama, maka itu sebetulnya mereka mandek, itu tidak akan ada energi budaya, tidak akan maju. Ya, yang penting bukan saja maintain reservoir atau mempertahankan wadah kebudayaan. You must be juga inovasi dan be creative, ya, dengan wadah itu. Dan you must be keluarkan energi budaya. If you don't have cultural energy in a place like Keraton, tidak ada cultural energy. Dia ada reservoir dan dia ada transmisi, tapi tidak ada cultural energy sebab tidak ada inovasi. So seperti kita boleh ada archive, tetapi kalau archive ditinggalkan sebagai archive dan tidak ada kegunaan, maksudnya society itu tidak mengeluarkan cultural energy, dia akan jadi macam bank tanpa investment. Jadi kalau cuma disimpan aja, asik, simpan duit, tapi tidak dipakai itu ya udah. Jadi barangnya cuma disimpan aja kayak disimpan di laci, tapi nggak dipakai. ditetapkan. So the value of the money will fall. Dia tidak ada konteks lagi. So konteks itu penting. Adjustment atau interaksi dengan konteks baru, dengan pengetahuan baru. So bank itu mesti guna wang itu secara wadah itu secara inovatif. Ya, diputar ke produk baru. Ya, cultural memory, ingatan budaya itu jadi kayak database masyarakat itu, kolektif database ini apa ya? Kumpulan pengetahuan di mana di situ ada pengetahuan faktual, prosedural itu maksudnya proses, dan eksperensial itu pengalaman yang kita alami dengan lima indera itu ada di situ tersimpan. Ini sangat penting sebab cara kita simpan memori, kalau kita terlalu ke arah Western style education yang lebih limited, terus lebih banyak mis, bukan ini tu, actually lebih you know, lebih guna simbol menulis, ya. Yeah. It's different from dia mengambil hanya sebahagian daripada kebolehan manusia. Actually manusia dia boleh store menyimpan ingatan melalui embodiment. So kinesthetic, macam kita belajar anyam tikar, kita boleh simpan memori itu secara kinesthetic atau cara kita buat sesuatu aksi, ya, kita boleh store secara kinesthetic memory atau memory bar. So kadang-kadang kita tak ingat insiden, contohnya ya, kita tak ingat sesuatu, tetapi lalu di jalan bau sesuatu dan memory pun keluar. So kita sudah simpan memory bau itu, tetapi ingatannya datang lepas bau. So that's embodiment. Embodied, ya. Embodied memory. Jadi pengetahuan, maksudnya pengetahuan itu melekat ke dalam tubuh kita, gitu. Contohnya bau. Tapi dia melekat melalui panca indera. So we can remember sounds in another part of the brain, and smell and taste, ya. Dan lagi satu ialah kognitif, iaitu ingat secara fakta. Tapi fakta itu hanya satu cara mengingat. Cuma maksudnya itu hanya satu dari begitu banyak cara mengingat. So ini tadi sudah separuh dijelaskan cara penyimpanan ingatan dan bagaimana cara mengambil kembali. Itu ada dua jenis, memori jangka panjang dan memori yang ingatan yang bekerja. Long term memory ini, ingatan jangka panjang itu adalah sesuatu yang kita ingat. Jadi itu kayak sejarah yang kita ingat di dalam kepala kita, tetapi itu tidak digunakan. Terus yang working memory itu adalah pada saat ingatan itu dipanggil kembali, terus kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu. Kalau tadi contohnya, kalau long term memory contohnya adalah kalau misalnya nenek saya cerita zaman perang dulu nggak ada makanan, saya makannya cuma ubi. Ini sesuatu yang crystallized karena dia cuma cerita aja gitu, itu ingatan masa lalu. Kemudian itu bisa diubah menjadi working memory saat saya nanya, kalau saya pengen makan ubi, saya harus melakukan apa, harus diapakan ubinya. Lalu nenek saya akan menunjukkan caranya atau memberitahu, atau dia langsung bikin. Nah itu dia menjadi working memory. Itu contoh sederhananya. So dia, bila dia demonstrasikan, dia tarik keluar daripada long term ke working memory bila dia buat demonstrasi itu. Tapi circumstance, iaitu keadaan sejarah di mana dia terpaksa makan ubi, tidak boleh dibawa ke depan, ya. Tetapi demonstrasi itu tidak dilupakan. So itu dia boleh bawa, dan dia boleh beritahu fakta-fakta tentang circumstance itu, keadaan apa berlaku. Tapi she can still demonstrate, but you cannot bring back the historical happening. Zaman perangnya sih nggak bisa dibawa ditunjukin lagi, tapi ubinya bisa dikembangkan, bisa dipraktekkan. Apa yang terjadi di masa lalu itu bisa dicontohkan gitu pada masa sekarang, tapi masa lalu itu sendiri tidak bisa dibawa ke sini. Yang di bawah itu kan yang long term memory sudah terkristalkan, yang kayak tadi ingatan masa lalu. Tapi kalau dia dibawa keluar untuk praktek, dipraktekkan atau ditunjukkan itu, maka dia menjadi working memory. Dan caranya ialah melalui tiga, melalui dan juga interaksi dengan lingkungan. So, mengingat, berpikir dan mempraktikkan. So oral history masalahnya dia hanya remembering saja. Oral history tidak memaksa orang praktikkan dia punya modal atau the kinesthetic memory can actually be practiced. Dan thinking process pun kadang-kadang tidak diminta daripada oral history. Just can you just remember your stories? So the learning from that oral history tidak diminta daripada orang yang diinterview. So ini ialah tiga cara bagaimana. So di Arts Air kita cuba guna satu sistem yang aneh sedikit, di mana kita rasa long term memory ini ialah dalam generasi pertama, generasi lama. So kita minta kanak-kanak cungkil generasi lama punya long term memory, dan kita minta orang tua ini demonstrasi kepada kanak-kanak. So mereka terpaksa mempraktikkan sedikit, dan kanak-kanak diminta meletakkan pengetahuan yang diberi dan cuba dijadikan working memory dalam kanak-kanak supaya dia keluarkan satu inovasi baru. Can explain? Yes. Jadi kalau di metode yang mereka gunakan supaya long term memory ini terpakai adalah, tadi kan mereka suruh anak-anak datang ke site, ke tampak itu, terus mereka harus mengambil long term memory dari generasi orang tua yang ada di situ. Caranya adalah misalnya pengetahuan tentang tari atau apa itu kasih tunjuk. Nah mereka, si generasi depan orang tua ini harus mendemonstrasikan, jadi mereka terpaksa mengeluarkan long term memory itu menjadi working memory. Kemudian anak-anak itu setelah mereka melihat praktek ini, mereka harus bisa menggunakannya itu lagi di dalam konteks mereka sendiri. Jadi kalau untuk modern konteks, ya dalam konteks modern, misalnya tarian mungkin nanti dari gerakan yang begini-begini mereka pasang lagu Britney Spears atau apa gitu, sehingga it becomes, itu menjadi bagian dari kebudayaan mereka yang modern ini, dunianya mereka yang modern. Tapi itu sebetulnya gerakan yang ada di dalam dari masa lalu, itu dari sejarah. So what happens is sampai mereka berinteraksi dengan environment baru, ya, environment baru mereka. So dalam proses ini cultural energy diaktifkan. Jadi digerakkan kembali. Kalau tidak, so walaupun ada generasi tua yang hanya boleh beri cerita saja, tak boleh demonstrasi, tapi kanak-kanak cuba menggunakan imajinasi dan kreativiti mereka untuk menghidupkan atau menunjukkan cerita. Jadi kalau misalnya ternyata tidak bisa menunjukkan dalam not accurate to the time. Ya tidak apa, tapi cuma bisa cerita. Yeah. Nanti anak-anak itu tetap harus menggunakan cerita itu untuk membentuk sesuatu yang baru. So ini sudah dikatakan tadi, yaitu boleh secara oral atau lisan atau secara demonstrasi, ya. Pemulihan ingatan budaya. So seperti Pak Hersri. bukannya Sri Pak Bambang. Pak Bambang kata semalam, saya sangat menyokong bahawa puisi, legenda, hikayat semua adalah cara untuk menyampaikan sejarah lisan melalui tarian atau sejarahlah melalui tarian atau dan bila saya juga mengajar di universiti sebagai pencerah di seni performing art drama seni pertunjukan seni pertunjukan dan saya mengajar khasnya khusus drama Malaysia dan saya mengajarnya sebagai so bila kita menganalisa skrip atau menganalisa tarian-tarian tradisional saya mengajarnya dari sudut lain iaitu skrip-skrip yang ditulis script ya script drama naskah atau naskah lisan yang tidak tertulis semuanya adalah dokumentasi sejarah dari sudut emotional. It's an emotional documentation of history. Dan saya rasa orang sejarah sangat tidak mementingkan drama sebagai emotional documentation of conflict yang sebab semua drama ada protagonis dan antagonis dan dia memaparkan sesuatu konflik zaman itu. Ya. Tetapi dia akibatkan konflik itu. Dan konflik itu sangat penting. Tiap-tiap drama, dia membawa konflik zaman dan emosi melalui watak yang memainkan antagonis dan protagonis, persepsi antagonis dan protagonis. So, saya sangat sokonglah bahawa seni-seni ini sepatutnya membawa the emotional context of history, which for too long, the historians try to remove the emotional from history. Yeah. Jadi sejarawan biasanya itu lebih ke faktual. Yeah. Faktualnya ini terjadi tahun 1825 sampai 1830, tapi jarang itu dilukiskan kenapa itu bisa terjadi, emosi apa yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau melalui hingga tari atau drama atau lagu itu, emosi itu tersimpan. Jadi tidak cuma tahun 1825 tapi juga ada marah, ada tersinggung itu akan keluar kalau pakai artefak berupa pertunjukan dynamic jadi lebih dinamis. Tambahannya sedikit tadi dia bilang jadi seni entah itu tari entah itu drama itu sesungguhnya menyimpan emosi historis begitu ya dari satu masa begitu. Emosi historis. Nah, sayangnya para sejarawan biasanya berusaha menghapus karena sejarah itu dianggap satu bidang yang objektif, jadi yang emosi-emosi ini dihapus. Itu enggak boleh menunjukkan yang emosional. Padahal seni itu satu bidang yang menampilkan emosi historis dan juga menampilkan tadi sejarah konflik yang didokumentasikan di dalam seni itu tadi. So, pada asasnya cara kita store menyimpan memori di badan kita biasanya dalam konteks pendidikan moden kita gunakan yang atas tiga itu. Tapi dalam kehidupan kita seharian kita menggunakan banyak yang bawah itu. So jadi saya rasa kalau kita mau menjalankan oral history, I feel we need to encompass semuanya. Tadi kan kinestetik sudah dijelaskan sama Janet yang itu dari badan. Nah, kalau visual dan spasial itu seperti kita ingatnya alun-alun itu bentuknya seluas apa, jaraknya dari sini ke sana. Terus aural itu misalnya ingatan bahwa kalau malam biasanya tukang bakso lewat bunyinya tok tok tok itu. Jadi pada saat kita dengar tok tok tok di waktu tertentu maka kita akan ingat ada relasi terhadap suatu ingatan tertentu. Kalau naturalis itu ini lebih ke it's more to the echo, kind of thing. Yeah, but people do have, even modern people do have natural storage. Jadi, they can store natural. Ingatan naturalis itu seperti secara alamiah. Ya, alamiah. Jadi misalnya kalau kita melihat ayam tiba-tiba geleng-geleng terus langsung ini gejala tete lo, atau misalnya lihat tanaman mulai kuning ini, oh ini mungkin kurang air atau kebanyakan tanah atau apa. Jadi ini adalah memori naturalis, tidak semua orang punya, maksudnya itu tergantung pada, itu harus dialami gitu. Ya, tapi ada budaya agricultural yang ya mereka ada banyak naturalis punya embodiment, they can embody naturalis secara kinestetik merasa alam. So kalau kita duduk di kota terlalu lama, kita ingatannya ya ingatan kebolehan untuk ingatan naturalis hilang. Different. So in when we store now, kalau kita banyak ke universitas, we practice logical memory storing and linguistic, right? And emotional, of course, kita sendiri mengalami, cannot run away from that, right? But if you become very scholar, emotional pun hilang. Yeah. So if you are your grandmother or macam di kebun ya, you store, you practice more this type of embodiment storing. So if you are doing oral history of old people, it's very important to awake this. So sekarang Pak Hesri dia kata dia collect artifact, dia collect drawing, dia collect puisi, means he realize ini pun penting. Yeah. Ya, tapi dia hanya masih kecil, sebagian kecil daripada oral history collection. Saya rasa product of history itu banyak. Tapi kita masih food yang keluar dari mulut sahaja. Sepatutnya badan itu ada banyak banyak history. Agak susah. So, itu satu bidang yang baru yang mesti dieksplorasi dengan lebih mendalam. Yang tatanan atas itu saya melihatnya sangat berkaitan juga dengan bahasa tertulis. Yes, yes. Yang bawah itu sensorial, yeah. Indrawi sekali. Indrawi. Dan mungkin kalau bau bagaimana? Saya merasa bau itu juga bisa boleh di bawah. Di bawah. Kinestetik. Kinestetik. Touch. So saya ada satu pengalaman di kelas saya di universiti, di mana bila budak masuk ke kelas saja saya akan sentuh atau diorang mau buat kostum untuk saya akan sentuh dan oh ini bukan kapas atau ini bukan setting sebenar, and then mereka tak faham apa saya kata, apa itu setting sebenar dan setting palsu atau baldu sebenar baldu palsu. They don't have sense of touch. They can't tell the difference. Yeah, because they don't know the making of it. Yeah. The procedure. Nah, nah, zaman sekarang enggak tahu ini kartun ini apa. Ya, kita tahu. Ya, udah ya. Artis jangan tanya. Sedikit maybe. Yeah. Indonesia. Dia mengerti kok. Itu persoalan ya aku pikir dalam sejarah. Maksudku sering kali dulu dari zaman aku kuliah di sejarah. Because I write fiction juga, aku nulis fiksi juga. Sering kali tulisan sejarah yang aku bikin, mereka bilang ini terlalu sastra. Ini terlalu sastra. Dibaca. Ini enggak bisa tulisan sejarah itu seperti ini, enggak boleh ada emosi gitu. It has to be flat and boring gitu kan. Jadi aku juga kadang-kadang ya gimana gitu kan, this is, apa ini kan style menulis gitu gaya bahasa, tapi ya itu memang persoalan sejarah, bahkan deskripsi aja ya misalnya menggambarkan satu scene gitu, ketika kita menjadi emosional itu tidak boleh bagi mereka gitu. It's just funny ya. Yeah, that comes from the positivist thinking, you know, that really influence that whole education system, yeah. Which is really problematic. Ya soalnya, dia ada kekuatannya, tetapi dia ada banyak problem juga. Iya memang sih, tapi memang kalau aku particular memang akan, aku sangat suka misalnya chapter pertama bukunya Howard Zinn, karena dia menggambarkan kedatangan Columbus dari dari kacamata orang-orang Arawak, dan itu menyedihkan sekali. Aku nangis pas baca satu chapter itu, dan aku ini pertama kalinya buku sejarah aku nangis. Tapi ya dengan menemukan buku itu aku merasa sejarah harusnya, you know, apa tidak kering, tidak dry, and you know, mengesampingkan emosi-emosi ini, karena ini penting sekali gitu, karena ya itu kan the history of the people in the United States bukunya. Ya aku bahkan ketika aku ngajar untuk creative writing di sejarah, akhirnya yang aku ini adalah style of writing yang bisa kamu aplikasikan. Kamu sejarawan tidak harus particularly harus harus sangat akademik, sangat dry. Ya itu problem besar sih memang sejarah. Tapi saya rasa ada kegunaan untuk neutral atau emotion free facts. Ada kegunaannya untuk verification atau macam sekarang banyak orang tulis novel. Ada tren sekarang pergi ke archive, cungkil banyak bahan daripada archive oral history dan surat-surat, dokumen-dokumen, habis tulis novel yang sangat kreatif, penuh dengan emosi, yang membongkarkan cerita-cerita yang tak wujud dalam sejarah official, ya. So that is a use for the archive. The creative writer has a izin or the license to put in the emotion into those dead archives. Sebenarnya kayak di jurusan sejarah UGM itu Pak Bambang kan sebenarnya 2008 mulai mencoba S1 itu sudah boleh membuat skripsi, tidak harus dalam bentuk tulisan. Jadi it could be documentary, pertunjukan, novel dengan disertain paper atau notes, historical notes, itu sudah boleh sebenarnya. Cuman ya, karena kami tidak punya perangkat itu, tidak ada yang mengajar soal itu di kampus, jadi nggak ada yang mengerjain. Agak ya sulit. Jadi sulit. Kembali ke peran cipuduk. Iya. Jadi sulit, walaupun sudah terbuka. Iya. Sudah tahu itu. Dan banyak yang nggak tahu juga. Karena tidak ada referensi sebelumnya. Iya. Itu yang bisa disoal. Ya. Karena mereka masuk membayangkan membuat sebuah satu paper akademik. Mesti buat satu tren baru. Sebenarnya sudah boleh, sudah diperbolehkan di kampus. Cuma tidak hampir ada yang berubah. Hampir ada yang berubah. Iya, oke. So, kita nampak satu shift dalam history. History yang sangat content-based dalam ke arah perspective-based. Yes, boleh baca sendiri. Sekarang ini ada pergeseran di dalam sejarah dari yang berbasis isi ke berbasis perspektif. Dan perspektif itu selalu ada emosi. Jadi itu ada, bisa dibilang bias tidak? Jadi bias, ya. Jadi kalau perspektif bias lebih bias karena interpretasi kita masuk ke, dan semua orang ada hak untuk bias. It is, I learned this from drama. Yaitu penulis ada bias, dan dia letak bias masyarakat ke protagonis punya kepala dan bias lagi satu bahagian masyarakat kepada antagonis punya. Tapi yang cantik tentang drama, kita boleh lihat dua-duanya. Transmisi, penyimpanan dan penggunaan sejarah budaya, pengetahuan budaya, model budaya dan ingatan budaya. So, yang mana kita nak gunain? Model institusi atau ecological, apa yang saya panggil Arts Ed punya style yang ecological tiga roda itu ya. Ecological punya model atau institutional model. So, kalau guna institutional model, kita hanya tap kepada memory long term, memory jangka panjang. Kalau kita guna ecological model, kita boleh juga tap pada long term dan short term memory. So embodiment pun boleh dibuat dan boleh di transmit, boleh di transmit dan boleh diguna, itu yang penting. Janet, untuk menekankan saja, apakah maksud Janet dengan membedakan dua model ini, model institusional dan ekologis? Maksudnya aku tanya begini, apakah misalnya sejarah yang diajarkan di sekolah biasanya itu yang institusional model? Yeah. Even mengajar kompang macam itu, dia guna satu sistem nota yang standardized. Tapi orang yang ajar kompang secara kinestetik ya, dia ada style dia. So anak murid dia belajar style dia. Orang lain belajar dari dia ada kreativiti lain. Tapi bila di standardize, semua orang main sama. Tak ada konteks. So you lose the individual creativity or tempat bila you guna institutional punya model. So archiving also, I feel you should be creative about your archiving. How you want to archive? Ikut tempat dan bagaimana orang akan guna archive you dan apakah jenis archive yang sesuai untuk masyarakat di tempat itu. Kalau mereka langsung tak baca di tempat itu, it's no point having written archives. So how will you? You can keep the written version, but how will you access? Apa jenis access yang mereka kepada? Long journey. Okay, ini saya sudah bincangkan tadi sistem Arts Ed, yaitu generasi pertama transmit memory lama mereka, crystallized memory, dan generasi kedua belajar secara langsung, experiential atau mengalami langsung. So prosesnya ialah kanak-kanak akan turun ke padang dan mengalami konteks dulu melalui beberapa permainan yang sesuai dengan kanak-kanak seperti treasure hunt atau game atau so kita plan lah apa yang menarik minat kanak-kanak untuk turun dan eksplorasi tapak. Right? So you have to plan special punya game atau treasure hunt atau discovery bicycle. Berapa tempat you boleh kunjungi dalam satu jam. Balik beritahu. So dia very excited to explore. So selepas dia kenali konteks dan tempat itu, lepas itu mereka akan diajar beberapa cara mendokumentasi. Itu pun kita mengajar secara role play. Okay, so sekarang saya Lifek akan jadi penjual kedai yang enggan cakap dengan kanak-kanak. Dan mereka akan budak-budak akan prepare questionnya habis. Bila pergi jumpa dia, dia tak mau buka mulut lagi. So okay, sistem ini tak boleh guna. So apa sistem lain yang boleh? So mereka try macam-macam cara untuk dokumentasi guna kamera. So lepas sudah ada alat-alat tertentu atau teknik tertentu untuk dokumentasi, baru mereka dilepas mendokumentasi, tapi biasanya ada topik atau ada isu yang mereka ada parameters, ada kerangka, kerangka. Mungkin topiknya. Who choose the topic? Kadang-kadang kita aset yang pilih, kadang-kadang kanak-kanak diberi beberapa pilihan dan mereka boleh pilih. Kadang-kadang kolaborasi, depends lah how we don't know lah what is the system. Yep. Kalau mereka kata mereka sangat suka masak, maka the study will be on masakan. Kalau mereka suka oral punya sejarah, cerita lama, cocktail macam itu. Kadang-kadang kalau tempat itu ada masalah, mungkin sesuatu hampir nak kehilangan atau nak pupus, dan mungkin kita pilih topik pupusan satu seni atau satu trade, misalnya dia penyagaan hilang atau bangunan mau dirobohkan atau ada bahasa yang ancam gak ada lagi yang pakai. Selepas mereka kumpul banyak data melalui kamera atau interview atau mengalami secara apprentice, secara langsung. Itu pun dikira satu style research, kinesthetic research, proses memahami proses secara alami. Lepas itu di situs, di analisis data itu dan di sintesis melalui kreativiti baru, satu produk atau satu penyampaian atau satu interpretasi oleh kanak-kanak yang menggunakan satu jenis seni, iaitu mereka boleh pilih, kalau mereka banyak gunakan kamera maka exhibition fotografi, kalau mereka banyak menganyam dan exhibition anyaman baru, kalau mereka banyak belajar masak dan what recipe fusion baru. Dengan menggunakan pengetahuan lama dengan cita rasa modern dengan pengetahuan daripada pakcik-pakcik. Nah, ada banyak projek kita yang berhenti di sintesis selepas keluarkan satu produk kreatif yang baru. Tapi ada kanak-kanak yang langsung duduk dengan kami, bukan ramai tapi sedikit kanak-kanak yang suka buat kerja seperti ini. Mereka akan duduk dengan kami mungkin 3 bulan, 6 bulan, maka mereka akan pergi ke tahap keempat, iaitu outreach, di mana mereka membawa kreativiti atau produk mereka ke tahap seni yang tinggi, di mana dia boleh dimainkan kembali kepada masyarakat public, khasnya komunitas itu. So kita tidak membenarkan mereka memainkan seni yang kurang raw, apa yang raw? Ya, yang mustahil. Yang masih mentah boleh dimain kepada ibu bapa atau komunitas secara bengkel. Tapi kalau nak main sebagai satu transmisi atau transformasi budaya, maka mesti dibawa ke satu tahap seni yang lebih serius. Ya. Ini tadi mengerti ya teman-teman yang terakhir ini. Okay, so satu projek ialah di mana mereka ini projek panjang, 4 bulan, di mana mereka menyelidik 3 artis yang sangat masyhur, dan mereka banyak temu juga dan belajar secara mentor-menti, dan dapat melihat banyak, mendokumentasi cerita-cerita lisan, dan semuanya diletak atas web page. Tetapi perjumpaan mereka very interesting. Sebab bila kanak-kanak membuat oral history dengan generasi tua, generasi tua lepaskan banyak cerita yang dia tidak lepas kepada dewasa. and very small details, small small details, like this batik artist, batik artist yang paling kanan, dia banyak, dia first generation Chinese daripada China. So dia datang masa dia mungkin 14 atau 15 tahun kerja di batik factory. Dari China. Ya, dari China. Lepas itu dia balik ke negeri China, masuk ke Nanyang University di China dan jadi seorang artis dan balik ke Malaysia lagi sekali dan dia dapat ilham instead of making batik, dia nak buat batik art. Turning batik teknik into art dan bingkai kan. So, tapi semua kerjanya ialah wanita. Semua karya yang berkaitan dengan wanita dan wanita local, Malaysian. Tapi very, very indigenous women. So dalam interview, ini tidak pernah ditahu oleh rakyat biasa walaupun dia sudah 90 tahun masa budak-budak interview dia. Dan budak dia beritahu pada kanak-kanak bahawa dia pernah berumah tangga dengan orang Melayu, perempuan Melayu, dan ini sudah menjadi satu secret dalam dalam hidupnya dan tidak boleh, so dia kahwin dengan perempuan Cina sebab bapaknya minta dia balik ke society. So dari kampung dia pindah ke Pulau Pinang dan menjadi sangat masyhur dan keluarga Cina dia terkenal. Tapi sejarah ini sudah hilang. Tapi all his art only talk about this period of his life. So this is a very important kritik ya. Tapi banyak kritik tidak tahu. Dia pernah menikah dengan and everybody think he's a feminist artist, you know. But actually his love is so for the village and the women. Ini seperti emosi yang tersimpan di dalam sejarah. So this is interesting things to get out of oral history. Ada kalau ada informasi seperti itu yang apa ya sedikit bersifat rahasia. Kita tidak letak di web. Tapi kita tidak letak di web. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Kita sebarkan dari mulut ke mulut. Pelawat lalu mereka beri satu-satu dekat pelawat secara gratis. Dan ini secara tidak langsung lebih banyak orang tertarik kepada penyanggaan ini, dan ada daripada 17 itu ada 3-4 penyanggaannya kembali dan menjadi aktif. So cultural energy sudah di kembalikan. Itu cermin work dulu ada itu di Indonesia, karena kita punya kursi yang dari anyaman plastik itu loh. Sekarang kita touch. So prosesnya yang ini di kalau bekerja dengan anak-anak sendiri itu tantangannya apa ya? Atau ada nggak anak-anak yang akhirnya di tengah program itu ada ya. Kalau mula dengan kata 30, bila nak habis itu mungkin 15 saja tinggal separuh. Kadang-kadang 20, kalau workshop pendek ramai akan masih ikut ya. Tapi kalau 3 bulan tergantung berlama endurance-nya. And tapi how about recruitment? Recruitment, kalau macam ini, projek ini di desa, kita pergi ke semua sekolah di desa itu. Tapi kita just advertise, kita akan buat projek pendek dulu. So tak beritahu bahawa projek itu akan panjang. So kita pecahkan projek itu ke phase 1, fasa 2, fasa 3. So kita rekrut banyak untuk fasa 1. Dan lepas itu siapa yang mau meneruskan ke fasa 2, fasa 3. Dan mereka datang sebab banyak sekolah di sana. Kalau kita pergi rumah ke rumah susah. So pergi ke sekolah. Tapi bila sudah rekrut, kita tak pernah balik ke sekolah itu. Kita guna public building untuk jalankan projek. Sebab mereka dari pelbagai sekolah. Dan kita mahu mereka rasa sebagai satu kumpulan yang special kepada place itu. So we don't want them to think I belong to this school. We want them to think I belong to Balik Pulau. So we use public building untuk jalankan. So ini ialah sebahagian daripada Balik Pulau. Dan ini kanak-kanak dari pelbagai sekolah, so kita kena buat team building dan ice breaking dan supaya mereka rasa macam satu kumpulan. And then ini di mana mereka eksplorasi lokasi. Then mereka diberi bengkel tertentu, cara membuat interview, cara tangkap gambar, cara menurunkan pelatihan. So ini pun kita guna macam IT village IT center, desa punya IT center. Ya, yang didirikan oleh kerajaan, tak ada siapa pergi sana. Tapi kakak yang kerja di sana, bila kita kata kita nak buat projek, dia sangat gembira. Tiba-tiba banyak student. So dia sangat friendly ya, sebab kita tinggalkan semua kamera dengan dia. So budak, sebab kita duduk jauh daripada desa ini. So kakak itu menjadi pemudah cara dengan tidak langsung. Dia tiba-tiba dia menjadi collaborator. Jadi facilitator untuk IT punya. Very happy. And then kita mengajar mereka cara tangkap gambar dan cara pilih gambar. So sudah dua skill lah sekarang. Kanak-kanak sudah dapat dua skill. Ya, dua keterampilan. Research dan ini dia punya testing dia punya kebolehan. Dia mesti boleh buat name tag sendiri, buat postcard sendiri. So sudah test, dia boleh download, dia boleh pilih gambar bagus. So this is their work. This is the bengkel IT dan bengkel fotografi. Pengeluarannya buat name card sendiri, buat postcard hantar kepada ibu atau kawan di tempat lain. Indonesia. Tapi ini bukan belum mula lagi projek. Ini training saja. Okay. Okay, so Lepas itu buat satu lantern. Satu lampu untuk cahaya kan. Dan tunjuk di library perpustakaan sekolah. Komunitas. Oh, sekolah. Komunitas. Dan family apa-apa, tapi pada akhirnya mesti pilih 5 saja fotograf. Ambil banyak tapi pilih 5 saja dan buat foto essay. Karangan foto. So, pilihan itu penting sebab bila dia pilih, dia rasa benda yang dia pilih itu penting dan adalah identiti keluarganya. Pilihan, proses pilihan lebih penting daripada apa essay yang final yang dibuat. Ada yang lebih remaja, dia mau buat family tree, cerita tentang family, kita biarkan saja. Walaupun dia projek foto, tapi dia mau. So, dia seorang history itu secara tidak sengaja keluar. Yang ini, aneh ya, grandmother dia 101 years old. Iya, masih sekali. Dan yang last sekali ialah bandang saya. So, tiap-tiap satu mengambil mungkin satu minggu, lepas tu fasa kedua lagi 2 minggu, lepas tu fasa ketiga sudah 3 minggu, so sudah 1 bulan ya. So untuk untuk bandar susah sedikit atau kampung sebab kita minta dia orang naik basikal dan mainkan semua aset budaya di seluruh kampung mereka. So mereka ada list panjang aset-aset budaya atau modal yang modal budaya yang penting pada mereka, termasuk kedai jual ikan kecil tu, fish shop, tortoise shop, scorpion, semua pet shop pun penting bagi mereka, kita biarkan itu sebagai aset budaya. Dan lepas itu mereka pecah ke pair pasangan dan tiap-tiap pasangan akan buat oral history atau research tentang satu aset secara mendalam. So mereka keluar semua mesti dialami, mengalami. So sejarah makanan itu didokumentasi. Ini sangat famous right, di tempat itu, laksa. Makanan yang bersejarah. So bangunan. Ini di desa mereka yang duduk di sawah padi, mereka buat sungai sawah padi. Ada yang remaja yang suka buat macam ini. Dia belajar di sekolah polio, cara buat polio. So dia, kita biarkan dia buat lebih penting. Dan bila dia buat ini, dia dapat tahu bahawa racun yang telah di ban. Dilarang diguna di ladang mereka dan dijual di bawah meja. Oh ya, mereka tahu. Ya. Nah, daripada resep ini benar ini. So tak mau makan beras dari tempat itu. Diekspor. Di ekspor saja. Bunuh orang lain ke Indonesia. So kita panggil proses ini cultural mapping. Memetakan budaya. Itu prosesnya dipanggil. Itu gambarnya anak-anak. Anak-anak. Ada yang mau melukis. So lepas itu ada pameran di sekolah masing-masing. Semua sekolah pameran bergerak. Dan pameran di pasar. Ini di pasar untuk dewasa menonton. Dan lepas satu tahun, kita keluarkan peta yang pertama. Tapi bandar itu dipetakan. First time ada cultural map. So, sangat popular. Map ini sekarang diambil oleh turis atau Dewan Pariwisata. Mereka cantik map sekarang. Tiap-tiap tahun mereka cantikkan map. Itu dari gambar yang dibuat. Ya. Tapi kita kena validate buat validasi informasi. Dan juga pada suatu masa ada kanak-kanak sebagai heritage guide. So kanak-kanak sebagai tour guide warisan. Sebab mereka sudah tahu tempat itu dan semua warisan tempat itu. So mereka bawa budak-budak sekolah lain sebagai pemandu wisata. Sekarang saya ada soalan? Ada pertanyaan sorry. So projek itu hampir 2 tahun. Ada satu selepas ini saya tak masukkan, tetapi selepas itu kita ada banyak oral history, termasuk sejarah. Kita ada researcher yang juga cari archive lama tentang kota ini. Dan saya pun ke Singapura dan interview semasa British ada di Balikpulau, semasa Jepun ke Balikpulau. Banyak orang lari ke Balikpulau kerana dia di Bukit Bukau. Semasa Jepun bom kota, orang lari ke tempat ini. So saya mencari arkaif lama di Singapura dan jumpa orang lama. So kita bawa balik banyak arkaif. So tak tahu apa nak buat. So 2 tahun lepas kita keluarkan satu, sorry saya lupa bawa. Esok saya bawa ya. Satu surat khabar kecil. Semua kanak-kanak punya perjumpaan dengan arkaif, punya perjumpaan kita masukkan dalam surat khabar, cetak 10,000 dan bagi semua penghuni di Balikpulau satu kopi dalam bahasa Tionghoa, bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. So semua orang terima surat khabar yang ada arkaif, tapi dia dalam style surat khabar yang sangat popular. Hasil dari projek ini. Lepas 3 tahun projek ini, surat khabar itu keluar. So walaupun akar itu duduk di office kita, tapi dia dikeluarkan kepada semua, tiap-tiap penghuni dapat satu surat khabar. So itu satu cara kegunaan akar kita. Jadi di surat khabar itu isinya list of archive that you have. No. It's all the stories. All the stories. Oral stories, archival stories from daripada transcript daripada British officer punya diary, semua kita masukkan dalam surat khabar ini. Tapi secara ringkas. So yang interesting tahun lepas. Ada di tempat kita di Pulau Pinang, parti konservatif tidak menang dan parti alternatif menang election, ya, 2 tahun lalu. Jadi parti konservatif sangat marah. So kita punya surat khabar sudah keluar 2 tahun, ya. Lepas 2 tahun parti konservatif ini mengambil surat khabar kita dan mula membangkitkan isu-isu dalam surat khabar itu, sejarah tak betul ini. So menjadi satu kes besar. Mereka membakar surat khabar kita, minta jurnalis datang tangkap gambar, jurnalis opposition ya. Jurnalis konservatif tangkap gambar. So menjadi satu kes nasional. Dan kita mempelajari banyak tentang oral history masa itu. Sebab polis membuka kes dan datang siasat kami. Manakah bukti-bukti cerita-cerita ini? So balik kepada sejarah asal, manakah asal usul sejarah-sejarah lisan ini? Telah dipolitisasikan. Oral history telah dipolitisasikan. So very interesting. So it took us 6 months to clear our case. And we they closed the case. So do you mean that's Dan kenapa secara lisan ada banyak perspektif dan banyak izin, banyak license, interpretasi dan sejarah. So, yeah. So it's interesting because suddenly public in Penang understand oh history. Sejarah lisan is another type of sejarah. Itu. So kontroversi bagus. Pada akhirnya lah. Yang dialami oleh banyak teman-teman. Itu yang saya tahu mungkin baru akan mulai project oral history atau sejarah lisan, biasanya mereka khawatir bukti fisiknya mana, begitu bagaimana cara mengecek kebenaran. Kemarin kita sudah bicara dengan Pak Bambang, bukan? Nah, ini satu contoh yang menarik. Sejarah lisan itu memang model yang lain, model lain dan perspektif lain, dan perspektifnya. So you, walaupun kita sangat takut pada awalnya kes ini, bila kita reflect balik, kita rasa kes ini banyak membuka mata orang terhadap manfaatnya. Karena kemudian orang-orang jadi punya historical awareness. Yes. What happened with the children? It's interesting sebab bila kita memanggil conference. Press conference, kita jaga-jaga sedikit. So kita kata siapa yang terlibat dalam projek ini dari dewasa, NGO, NPO dan kanak-kanak dan orang yang memberi. Siapa mau datang ke press conference boleh. So macam-macam. Ada orang yang tak mau datang kerana takut. Nah, ada orang daripada politician, politikus yang datang. Ada orang daripada kanak-kanak, remaja yang tulis dalam blog, saya sangat sokong projek ini. Membuka mata saya dan ada NPO yang datang. So ada division, ada yang sunyi dan ada yang sengaja mau berani cakap daripada kanak-kanak sehingga politician. Dan ada politician yang sambil politician datang ke press conference, ada politician opposition yang SMS politician ini, kata, adakah kamu akan buka mulut kamu? Quite serious. I never think that oral history is so powerful. It is a very very powerful. Yeah, sekarang kita tunjuk just dua contoh kecil bagaimana kanak-kanak remaja membuang banyak masa mencatat oral history daripada orang tua di kota Georgetown, kota sejarah Georgetown, dan mereka tumpuannya ialah pada sejarah sejarah migrasi. Sejarah imigrasi. Migrasi. Sejarah migrasi. Dan mereka dapat cerita daripada beberapa kelompok. Lepas itu mereka gunakan ayat-ayat asal dan tukarkannya menjadi lagu. Dan mainkan menjadi pencerita lagu dengan menggunakan lagu dan sampaikan cerita asal itu melalui lagu kepada komunitas asal dari mana diorang kutip cerita-cerita itu. And I think what is interesting is to watch the children trying to jadi orang lama itu. Bila dia bercerita, dia cuba jadi macam, tapi dia guna imajinasinya. Orang tua itu bila dia datang sebagai pioneer asal, bagaimana pakaian dan bagaimana dia punya logat dan apa perasaan yang secara emosional dia cuba masuk dalam kepala pencerita asal generasi pertama itu. So ini ialah example of how generasi dua cuba mengembody, menjiwai oral history, cuba menjiwai. Tapi dalam proses itu dia juga transformasi oral history itu ya. Bukan dari sudut fakta, tapi dia transformasi mengikut fahamannya sendiri. So satu ialah Indian settlement yang pertama. cerita daripada Indian settlement, peniaga spice, peniaga rempah. Dan kedua ialah Chinese settlement, Tionghoa punya settlement, worker, dock worker, buruh yang kerja di dermaga. Di dermaga. At the ships. Ya, ya, di dermaga. Macam mana dia landing di jetty, jetty lama melalui perahu. Ya. Pelabuhan. Terima kasih. Lima hari naik kapal kita sekarang. Singgah di jerejak, diperiksa, disuntik. Agar penyakit tak berjangkit. Sampai di Penang. Terus ke Lebuh Pasar. Little India 24 jam macam Vespa. Kok saya masa dia main kat Penang, dia kejar ke kedai bapak dia, MMP Spices. Dia kejar office boy. Lepas kejar office boy, jadi kerani. Lepas jadi kerani, baru jadi bos sendiri. Kedai kita di Jalan Pasar. Sama Masyur dengan Syed Ibrahim. Syarikat gergasi rempah di Malaysia. Cawangan dibuka di Singapura. Kapal datang membawa rempah bestnya aroma. Di tepi ada banyak foto akaj. Dari kedai tepuk tangan panggil tandan. Lepas itu mereka melakonkan cara mereka bawa barang daripada kapal. So ini pekerja Cina yang baru turun dari kapal dari negeri Cina. Oral, iaitu menggunakan bunyi-bunyi dan gestura ya untuk menyampaikan. Ini lagi satu case tadi dengan cepat saja saya ini, di mana kanak-kanak memungut folktale, cerita rakyat daripada orang yang duduk-duduk di kota. Dan tujuannya tiga. Satu ialah untuk memahami sejarah folktales, ya. Kedua untuk memahami simbolisme. Yang ketiga untuk memahami satu seni pertunjukan tradisional yaitu boneka. So, empat bulan punya projek, ya. So mereka pergi cari macam-macam cerita daripada penghuni-penghuni. Lepas itu mereka bincang semua cerita rakyat yang dikutip dan mereka pilih satu saja. Selain daripada itu, mereka juga kutip banyak seni ukiran atau seni jahit yang ada simbol. Mereka kutip banyak itu juga. Itu kumpulan lain ya. Ini kumpulan visual. Tadi kumpulan suka cakap. Okay. So lepas yang sudah kutip cerita, mereka melukis cerita itu dengan menggunakan komiks. So memproseskan melalui komiks dan cuba memahami cerita itu melalui komiks. Dan komiks ini nanti digunakan sebagai storyboard untuk papet wayang. Nah, lepas sudah ada storyboard, mereka membuat boneka. Tetapi boneka ini sangat penting sebab mereka visual group yang buat boneka ini, bukan group yang kutip cerita. So group yang kutip cerita mesti beritahu kepada group visual bahawa ini ialah ceritanya, ini ialah watak-wataknya. Lepas tu group visual dia mesti tahu tahun apa cerita ini berlaku dan apakah baju yang dipakai dan apakah simbol yang ada pada baju. Bunga-bunga dari orang tua dia pakai batik, bunga apa dan apa maksudnya. Dan kalau dia umur, kalau watak itu umur ini, dia mesti pakai baju seperti ini, sarung seperti ini, dan bunga dia mesti seperti ini. So, dalam sekaligus ada visual oral history dalamnya. Ya. So, this process is quite long dan kadang-kadang kita menjemput expert, ahli untuk datang memberi sedikit lecture kepada kanak-kanak tentang motif dan maksudnya. Lepas itu mereka buat paket dan mereka juga tahu cerita ini berlaku di jalan mana. So mereka kena turun ke padang, sketch semua bangunan yang ada di jalan itu dan ubah, transformasikan bangunan, arsitektur bangunan itu secara otentik kepada paket. So dalam sekaligus dia belajar tentang arsitektur, seni arsitektur jalan itu. So lagi satu kumpulan dia akan hanya fokus kepada teknologi apa bayangan dan mereka akan cuba macam-macam cara, mungkin modern laser light atau overhead projector atau apa-apa saja mereka mahu cuba. So that's another kumpulan. So sudah tiga kumpulan ya. So mereka cuba sendiri ya. Sketsa mereka sendiri. Macam mana mendirikan lampu dan bla bla bla. And then lagi satu kumpulan yang lebih ke arah oral. Ya, mereka membuat musik untuk dan nyanyian untuk cerita ini. Lepas itu semua gabung dan jadi satu persembahan besar. masjid lah. Very cute lah. So, tapi saya tak bawa the puppet punya persembahan. Actually kita ada video persembahan. So cute the way they manipulate the puppet. So, they really learn about the teaching how to do. So sekaligus tiga-tiga objektif itu satu seni persembahan tradisional, kefahaman simbolisme tradisional dan dokumentasi oral history sekaligus. So mereka juga belajar seni arsitektur ya. Yeah. Motif khas, we call it motif. So itu saya rasa yang penting kepada kanak-kanak, mereka mau dia tak mau belajar oral history kerana dia sejarah. Dia mau buat meaning, making meaning. Dia nak buat meaning sendiri. Pengertian sendiri. Jadi pemahaman sendiri. So, kini translate that jadi yang pertama itu program dorong pemahaman sejarah sebagai serangkaian keadaan yang dialami. Kemudian yang kedua itu identitas sejarah dari tempat tinggal mereka yang bersama dengan orang lain itu diperluas, identitas itu diperluas melalui kerjasama. Tadi kan ada berapa kelompok yang kerjasama. Terus mendorong penerimaan diri atas persepsi atau pengalaman yang berbeda yang dialami orang lain tapi dalam kondisi yang sama. Jadi orang lain mungkin melihat situasi yang sama itu sebagai A, kita B, jadi didorong untuk bisa menerima kayak situasi ini B apa-apa. Terus yang keempat itu agar masing-masing individu menemukan hubungan antara masa lalu dan masa sekarang, terus mendorong kohesi antar generasi dalam masyarakat. Jadi kan biasanya kalau orang tua-tua sama orang muda yang kebosenin, sementara orang tua menganggap anak muda pasti gak bisa diatur. Tapi kalau dengan kerjasama ini, proses itu bisa lebih saling memahami. So secara ringkas, falsafah kita ialah kanak-kanak hanya boleh belajar bila dia buat konstruksi makna. Ya. So mesti memberi dia peluang untuk membuat konstruksi. Bukan saja kutip-kutip, you know, fakta, apa-apa. Dia mesti boleh konstruksi. So, sambil dia konstruksi, dia guna working memory-nya. Ya. Dan dia guna fikiran dan praktis dan guna pengetahuan daripada zaman dahulu. And then bila dia keluarkan produk itu, bagi dia sudah, oh saya faham, sebab itu saya boleh keluarkan satu produk baru. Kalau hanya sejarah fakta atau kertas-kertas saja, itu cuma hafalan. And then ada personal meaning. So itu saja. Terus satu lagi, saya tadi teringat tentang bahwa oral history itu menjadi politisi, dipolitisasi. Jadi karena apakah ada bukti-buktinya, fakta-faktanya? Saya berpikir bahwa oral history persoalannya bukan benar atau tidak, tapi percaya atau tidak percaya. Jadi semakin apakah semakin banyak dipercaya, berarti itu menjadi kebenaran. Apakah semacam itu? Oh, ya. Apakah seperti itu yang diyakini? Sebab saya rasa cara kita keluarkan surat kabar itu ya banyak suara, ya macam-macam suara. So yang dipolitikkan itu mereka cuba hanya mereka tidak ada bukti langsung, ya hanya bakar surat kabar itu dan cakap ini tak benar, itu tak benar. So bila menjadi polis case dan polis siasat tiap-tiap satu accusation, tuduhan. So maka bila kena jawab tuduhan itu, polis kena dapat lihat bahawa ini adalah pandangan orang sahaja. So itu menjadi satu proses yang menarik. Where the accusation is questioned and then the oral history's strength comes out. Jadi pas di kasus itu kan dipermasalahkan dituduh gitu. Nah, pas waktu di penyelidikan ternyata mereka melihat bahwa yang menuduh sendiri tidak punya bukti, tapi yang keluar malah pertanyaan mengenai oral history. Jadi itu tadi hasilnya malah orang-orang jadi punya definisi atau pengetahuan. Dan kami pun sebagai kumpulan kena mendefinisikan oral history banyak di blog kita. Apa itu oral history, blablabla. Jadi kasusnya lemah karena mereka sudah punya definisi. Dan ya, masa kita mula proyek ini kita tidak ada definisi. Masa menjadi polis case baru kita jadi sendiri muncul the need to define clearly what is oral history. Muncul definisinya. So we learn a lot ourselves. Sendiri belajar. Bila masanya kita nak guna, bila masanya kita nak guna emosi kita di research space dan bila pula tak nak. Kita tak macam kita tak guna emosi sebagai pemuda cara ya. Hanya kanak-kanak turun ke padang, orang tua bercakap dengan emosi atau mengajar dengan emosi. So kanak-kanak resap passion itu atau apa orang tua itu kata. Dia bila dia dengar cerita, dia boleh dengar suara dan cara penyampaian. So bila dia, kalau dia tulis saja, mungkin dia tulis fakta. Sebab dia tak belajar creative writing seperti pagi tadi. So dia hanya mencatat fakta. Tetapi bila dia lakon, dia boleh represent the telling, the emotional telling. So kita tak buat apa-apa sebagai facilitator. Kita tak sensor atau tapi waktu terutama untuk pembuatan peta dan representasi itu kan waktu peta itu kan sebenarnya ada validasi ya untuk peta. Nah itu caranya bagaimana? Maksudnya kita cross check dengan sumber-sumber kita ada macam living dia turun ke padang untuk validasi. Berarti harus ada pengecekan ya. Karena sudah pilih cultural asset itu, so kita turun ke padang untuk validasi tarik atau tempat. Adakah produknya nasi ada? Selain dari definisi dari artis tidak berdiri itu mengadopsi dari kegiatan dari dia atau dari mana? Mengadopsi kegiatan dari mana? Framework dari saya. Dari mana frameworknya? Atau frameworknya keluar daripada persembahan seni dengan kanak-kanak, right? Tetapi saya buat persembahan seni di satu masa di mana tidak ada skrip kanak-kanak. Saya seorang pengarah sutradara drama asalnya. Jadi masa itu di Malaysia tidak ada skrip kanak-kanak. Jadi saya tidak ada bahan. So saya minta semua kanak-kanak turun ke padang dan cari cerita atau pengalaman di macam di squatter, setinggan, bukan tempat kumuh, ataupun daripada ibu bapa cerita-cerita lama. Lepas itu kita do what's called device drama. We device menciptakan, kita menciptakan drama. So daripada itu saya sudah tersangkut dengan oral history dan juga dengan budaya yang sudah ada di tempat itu. Apakah ini sudah ada di dia ya, atau seperti aspek ini sudah ada di jazz dan semakin dari Suarez movement? Lebih jelas ketika gerakan di Arsen ini apakah meniru dari gerakan di India sudah ada atau is it copying from something that already exists in India or it's totally new. It just grown sendiri, tumbuh daripada circumstance, inovasi dan transformasi. It's like a period in history di mana ada orang minta buat persembahan untuk kanak-kanak oleh kanak-kanak. So kita inovasi pada saat itu dan keluar sistem ini. Tetapi sekarang sistem ini sudah ada nama, dipanggil engaged arts. Engaged itu dalam bahasa Indonesia apa? Terlibat. Seni yang terlibat. Participatory. It's called participatory art yang sekarang. Janet, saya mau tanya. Saya merasa proyeknya Janet itu besar. Besar itu dalam arti melibatkan banyak orang, melibatkan struktur manajemen yang kompleks, karena tampaknya itu satu kota gitu. Sementara kami selama ini bekerja skupnya itu kampung. Satu kampung artinya misalnya yang terakhir kita bekerja dengan 90 keluarga ya. 90 keluarga. Hanya 90 keluarga. Lantas dari segi budget juga sangat kecil, kadang-kadang kita tidak keluar biaya, kadang-kadang orang kampung sendiri yang mengeluarkan biaya. Nah, saya ingin tahu, saya tertarik bagaimana proyek yang menurut saya sangat sophisticated seperti yang ditunjukkan Janet dibiayai, apakah oleh kerajaan? Ini kita punya budget lagi kecil daripada you punya budget. Really? Ya. Nampak seperti itu sebab di satu lokasi geografi, kata di Balik Pulau atau di Georgetown. Sebab kita duduk 5 tahun di satu tempat dan kita keluarkan satu projek demi satu projek. So dia macam kita panggil, we have a word for it called scaffolding. Scaffolding macam buat itu rumah, bambu. Tangga. Tangga. Pas itu jadi tinggi ya. Perancah itu pasal ini. So kita selalu ada fase 1, fase 2. So fase 2 duduk atas fase 1. Dan fase 3 duduk atas fase 2. So ada banyak projek di satu site. Dan kita juga berani campur aduk generasi tua punya research dengan generasi universiti atau dengan kanak-kanak, semua gabung sekali. Dan ada banyak interaksi antara tiga generasi ini dari sudut cari bahan dan juga dari sudut pengeluaran atau produk untuk komunitas. So we don't distinguish that must be only children's work or must be only adult artist work. Semua boleh campur. Dan penyelidikan semua boleh terima. Hanya validasi pasti dibuat bila nak pergi pada public ke public. So actually a lot of the work does that really require money? Because kadang-kadang ramai kan? Yeah. Macam semut. Yeah. Walaupun pembiayaannya sekali saja untuk satu projek fasa satu, tapi banyak kanak-kanak. Dan kerja yang diberi kepada kanak-kanak itu kecil saja. Tapi dia di collect macam dia menyiasati atau menyelidik satu aset, tapi ada 30 grup menyelidik 30 aset. So bila you jadikan satu peta, it big looks like a very big project, but actually everybody do small job. So that's the method. The last theater performance, who were the audience? That one we have, that one we need some money. Yeah. So that one is DG, DG, Saluran, perusahaan. Sekali saja dalam kehidupan, cepat-cepat beli komputer. Beli komputer, beli. Sampai sekarang baru komputer namanya. Tapi anjuran biasanya sedikit daripada local government, sedikit daripada korporat macam telecommunication atau bank. Tapi tiap-tiap projek mesti tulis surat, minta uang, sehingga tahun depan lagi sekali. Tiap-tiap projek leceh. Very troublesome. So dan susah untuk minta orang luar minta duit sebab mereka, sebab bila kita minta duit dia selalu berkaitan dengan tempat itu. So bila kita minta duit dari tempat itu, penganjurnya mesti ada minat dalam dalam bidang itu dan dia rasa manfaat kepada penduduk di tempat itu. So projek macam ini tak boleh minta duit daripada orang lain. Dia rasa tak ada kena mengena dengan itu. Karena sama kan, karena AFF sudah bekerja dengan anak-anak yang sekolah yang sekian lama, apakah pernah ada pembicaraan di AFF atau dengan orang-orang lain di sini sendiri untuk memformalkan metode yang dilakukan misalnya ke sekolah? Oh, ya, kita sudah cuba dan kita sudah give up. Mula-mula dalam pertengahan riwayat FASF, kita cuba masukkan metode ini ke dalam sekolah tempatan. Dan kita cuba pergi masuk melalui guru-guru seni. Tetapi mereka memang menolak sebab masa dan sistem di sekolah tak boleh terima sistem kita. Di mana kanak-kanak lari di luar, lepas itu you know keluarkan produk-produk yang kualitatif bukan kuantitatif. So semualah tak kena. Dia punya measurement system, evaluasi system, cara eksplorasi yang menggunakan naluri dan bukan kertas, semua tak kena dengan sistem sekolah. So kita pun tinggalkan sekolah dan lepas itu saya cuba naik ke satu tahap yang tinggi. Saya ikut UNESCO dan ikut APIC, lagi satu pendidikan yang lebih regional, di mana guru-guru teacher training college kayak universitas pendidikan, universitas pendidikan punya ketua datang untuk training. So saya train. Tak boleh masuk dalam sistem kurikulum sebab pedagogi atau framework bingkai sistem itu memang tak boleh adapt kepada sistem ini. So last kali kita rasa tak boleh, kita mesti ada sistem kita sendiri, sistem mereka mesti collapse. Dan ini mesti tunggu di tepi. Bila sistem itu collapse, kita masuk. So it's very important for community museum, community alternative punya community project tunggu dan membersihkan apa sistem sebagai how do you say standing waiting. Ya, menungguin sistemnya. Ya, sebab kita sudah melihat sekarang banyak private school menggunakan sistem ini. Tidak lama lagi nanti bila sistem persekolahan kolaps, dia akan kolaps memang. Dan Indonesia sistem ini akan boleh masuk sedikit demi sedikit. Tetapi saya rasa sistem ini lebih sesuai untuk bukan untuk mass education. Dia tidak sesuai untuk mass education. So bila you masuk dalam mass education, dia dicairkan. Tidak ada one to one, tidak ada intimasi, tidak ada. Dia macam hotel tinggi lah. Tak sama dengan guest house ya. Pengalaman di guest house dan pengalaman di hotel tinggi lain. So mungkin kita tak mau masuk ke sistem formal. Mungkin kita mau beri alternatif. Lepas sekolah semua orang pergi kepada pembelajaran seperti itu. Atau pada hari Minggu. Sebab kalau kita tengok di Jepun, di Korea banyak sekolah-sekolah alternatif buka untuk seperti ini. Dijadikan sebagai sekolah tapi bukan bertanding dengan sekolah biasa. Dia tidak bertanding. Dia macam complementary. Melengkapi. Jadi, apakah proyek-proyek seperti yang dilakukan HZ itu juga dilakukan oleh inisiatif atau organisasi lain di Malaysia? Ya, sekarang ada satu tren di mana banyak orang muda mungkin umur kurang daripada 30 tahun. Bukan banyak lah. Ada orang muda di kota yang mungkin rasa tak ada intimasi. I think it's a question of intimacy lah. Saya tak tahu. I'm guessing ni. They feel they need to engage with real things, not consumer things. Real people, real issue, real situation. Okay. So di Kuala Lumpur ada kumpulan yang meniru metoda kita dan buka satu kolektif di Kuala Lumpur mengikut sistem kita. Dan saya rasa di Bangkok pun ada orang yang meniru metodika. Tapi di seluruh Asia kita tahu ada Makapol, ASEAN, Kunci sudah lama menggunakan. Tapi I feel that there are more young people yang mau cuba start ini. Tetapi mereka mengalami sedikit konflik. Mau mencari makan. Butuh cari makan. Karena enak COVID ya. So macam kita generasi tua. Enggak butuh makan. Saya mengajar di universitas. Sudah ada. Kalau saya mengambil 2-3 orang sebagai full time, mereka gaji mereka tak sama dengan korporat punya gaji. So yang masih mau mengambilnya sebagai full time, dia sudah ada hati untuk membuat kerja seperti ini. Tapi yang mau jadi volunteer, mereka mau satu kaki di commercial dan satu kaki di ini. So volunteer banyak kakinya pijak di tempat. Tetapi yang hatinya dalam kerja seperti ini, dia sudi jadi full time dengan gaji yang kurang sedikit. Sebab kita tak boleh bayar gaji. Tapi ada kita rasa ada lebih banyak orang muda yang punya niat. Mungkin kerana dia memberi satu makna kepada hidup. Saya tak tahu lah. Mencari makna. Jadi muka sekarang tuh nggak mau mencari makna. Kalau di Indonesia, saya tahunya di Bandung itu ada jendela ide. Mereka komunitas yang dibangun oleh pasangan seniman berawal dari kegelisahan bahwa anak-anak itu belajar di sekolah hanya teori, tapi mereka tidak tahu cara apa ya mengalami, tidak punya pengalaman gitu, terutama di bidang seni. Karena kalau di Indonesia sekolah seni itu nomor udah pelajaran yang tidak penting lebih daripada matematika atau bahasa. Jadi mereka bikin untuk setelah jam sekolah ada anak-anak yang berminat datang itu belajar bikin patung dari clay, tangan liat, atau menggambar, melukis, nyanyi, musik. Jadi apa yang kira-kira mereka punya interest itu diwujudkan dengan mendatangkan pelatih. Tapi punya hambatan biaya juga, tapi ini berjalannya, inisiatif ini berjalan, mereka harus bayar uang, fee, bayar uang les. Ya, macam semua project Arts Ed adalah gratis, dan kita enggan mengajar seni tanpa konteks. So, semua seni yang diajar mesti ada konteks sosialnya. So, kita tak setuju dengan kelas-kelas seni. Sosial konteks. They need to more equipped with sensitivity. Jadi, sebab dia mesti tahu daun itu, you know, I mean, brush itu datang daripada, apa kaitannya daripada asal sampai ke produk. Baru dia faham putaran dunia atau you know, sustainability. So kita tak ajar sustainability, lestari itu apa. Tapi melalui kelas itu dia sendiri memahami. Jadi belajar dari pemahaman, bukan? Pemahaman and experience. Ya. So macam kalau belajar masakan, mereka mesti ke market. Kalau mereka duduk di desa dan mesti ke petik daripada pokok lepas itu. Setakat mana yang boleh lah. Macam kalau di kota hanya sehingga market saja boleh. Tapi dia mesti beli barang, bawa balik, cuci. Baru dia faham chemistry-nya dan sainsnya. Natural. Ya. Juga kita tidak mengasingkan bidang-bidang. Jadi bila you belajar seni, you mesti belajar sains sekali. Kalau you belajar masakan, you mesti faham sains masak. So kita is interdisciplinary. Kita tak kata you sekarang buat seni. So kita cuba jangan guna perkataan bila kanak-kanak belajar. Kita guna perkataan seni atau sains atau matematik tak. Tapi semua diajar sekaligus. Janet, what is the response of the local government? Kalau orang yang kalau local government yang ketuanya yang menjadi chairperson pengerusi kepada pengurus majlis pendidikan sekarang kita sudah melalui dua politikus orang politikus yang menjadi pengerusi majlis pendidikan negeri. Mereka faham, mereka betul-betul faham, dan walaupun mereka tidak mengancamkan program lama. So bila mereka sudah berpension, mereka akan kata, oh jangan program itu sangat bagus. Lepas ya. So masa dan juga bila diancam oleh surat khabar. Ada politikus yang tak sokong, tapi ada lain secara informal. Ya, sorry ya, ini berlaku. Sebab mereka menjadi kita gajah sama gajah lawan. Yeah. Kita tuan mati di tengah. So mereka tahu, mereka faham. So kita pun biarkan macam tu. Ya faham cukup lah. Tak sokong pun tak tidak apa. Hanya kita sebagai manusia, you faham kan? So ada sokongan dari saya rasa sokongan yang kurang sekali ialah dari pendidik di sekolah. Yang kurang sekali aneh ya. Politician understand, NPO workers all understand, community understand, but educator in school, formal school never understand. Yang sedianya teachers yang cerita. kalau itu ada ya di Singapura, I Remember SG itu kalau enggak. Saya nggak tahu tanggapan publik kepadanya seperti apa, tapi itu pemerintah melakukan secara lisan tapi melalui perpustakaan, bukan melalui pendidikan formal. Itu nanti Living akan beritahu tentang Singapore Archives dan apa masalahnya dengan archive dipindah-pindah ya dari library sekarang sudah jadi archive Singapore Archives dan Ambon on the hands from Heritage Department. Itu lebih banyak. And then, because I'm setting up our history project in Georgetown, so we, when I contacted the Singapore Oral History Center, when they were still under the Heritage Board, so I said, can we have an exchange? Can we invite you to give us consultation? And they said, yeah, of course, we love you. We only request for flight and accommodation. So after that, after a few months, they were parked under the library board. And now we said, oh, we are finally ready. Can you come and give us consultation? And they said, oh, sorry, under new management, training is privatized. You have to pay $5,000. Oh, how much? Ada yang tidak mengerti. Jadi mereka sempat menghubungi, Dewan Oral Sejarah Oral dari Singapura. Waktu itu masih di bawah Departemen Heritage Board Singapura. Terus ada perubahan, mereka belum siap. Terus pas dihubungi lagi, okay, bisa nggak datang sekarang, udah siap nih menerima pelatihnya. Terus dikasih tahu, aduh maaf ya, sudah dalam manajemen baru, sekarang ada di bawah Departemen Perpustakaan. Dan kalau mau pelatihan itu pelatihan telah diprivatize. Ya, diserahkan ke pihak swasta, harus bayar $5,000 Singapura sebelumnya gratis, hanya menyediakan tiket dan akomodasi. Ya, langsung aja. Di fase akhir, anak-anak yang terlibat dalam proses paket, bagaimana hubungan mereka dengan sendiri pasca seluruh fase tersebut selesai. Jadi setelah semua fase itu selesai, apakah mereka masih berhubungan? Bagaimana? Adakah kegiatan yang diperuntukkan untuk mereka yang dilakukan oleh ya? Ada sebab kita tiap-tiap tahun ada projek ya. Satu tahun ada dalam 10 projek. Sekarang kita cuba kurangkan kepada 5 projek sekitar. Nah, kalau di Indonesia, itu ada sebuah kebiasaan, entah itu di luar negeri atau tidak, itu kalau misalnya ada workshop atau apa, itu biasanya ada kumpulan atau apa gitu. Keikatan alumni gitu. Iya. Atau ada kegiatan-kegiatan di luar konsul. Kita kalau budak-budak itu masih bersekolah, dia boleh datang bertahun-tahun. So tahun ini ada projek ini, tahun ini. Sebab kita tak pernah ulangkan projek. Oh. Kita tak pernah ulang projek. Kita bukan macam school curriculum. Tiap-tiap projek adalah baru. Itu satu kegilaan untuk kami. So every anak yang kalau dia gila projek, dia boleh 5 tahun ikut projek baru. Dari tahun ke tahun dia boleh masuk projek baru. Kita tak pernah institutionalize the project, very important. Itu satu. Yang kedua ialah banyak budak dia, kalau dia sudah ikut 1 tahun atau 2 tahun dia ya, lepas itu dia duduk untuk exam. Dia tak datang 1-2 tahun, lepas itu dia pergi universiti. Yang betul-betul ada minat, dia akan buat tesisnya tentang kerja seperti ini. So kita ada beberapa budak yang telah balik untuk buat tesis di Georgetown atau di Balai Pulau tentang kerja. Sekarang ada budak yang buat PhD pun tentang ya tentang projek. Cara tapi dia inspirasi kuat daripada projek. Tidak ramai, tetapi yang ada minat untuk ya. So dia ada impact kan. Lagi lama kita sudah buat what you call survey, survey. Yes. Lagi lama dia duduk dengan projek-projek seperti ini sudah menjadi satu cara fikiran dan dia bawa ke universiti. Tapi kalau dia datang untuk projek kecil 2 minggu atau 1 minggu tak ada impact. Tak ada impact pada masa depan dia. Sekarang metoda kita baru siap ditulis dalam satu buku. So siapa mau order? Sebab kita dalam proses edit dan print sekarang. Order. You will order and copy it for free. Is there any in PDF? Actually, we thought about putting it in PDF. Then we thought, no, the first 50-60 copies kita nak cetak. Lepas itu kita PDF. Because I think sometimes book can stay long time. PDF cepat orang Karena tidak terlalu banyak PDF kita. Tapi tajuk buku itu ialah fokus manual, itu a manual guidebook. Ialah bagaimana nak kerja dengan komunitas kanak-kanak di komunitas dengan menggunakan seni sebagai apa ada satu pertanyaan lagi. Sudah waktunya makan siang. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Terima kasih dan banyak sekali yang telah